السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل أحلاق Yes. Dua. رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sembahyang dua hari raya. Ain. Baca dengan ain. Huruf ain lah. Ain ya dal. Ain idun. Makna ain, hari raya. Perkataan ain bermakna kembali. Dinamakan demikian sama ada disebabkan berulang-ulang kali kembalinya pada setiap tahun, atau disebabkan kegembiraan kembali timbul dengan kembalinya hari tersebut, atau disebabkan terlalu banyak nikmat daripada Allah pada hari tersebut ke atas hamba-hambanya. Jadi maknanya hari raya ini hari kegembiraan untuk umat Islam. Dan juga kalau hari raya orang kafir, gembira lah dia. Hari raya Deepavali. MIC good boy. Hari raya Cina. Cina gembira. Hari raya orang Islam dua je. Itu hari raya puasa dan hari raya haji. Tarikh mula disyariatkan. Sembahyang hari raya fitrah, hari raya puasa, dan sembahyang hari raya kurban disyariatkan pada tahun kedua selepas hijrah. Lepas hijrah. Sebelum tu tak ada solat raya. Solat fardu je. Jadi tak lepas hijrah. Dua tahun lepas pindah ke Madinah, tak sembahyang raya. Sembahyang hari raya yang pertama didirikan oleh Nabi SAW yang sembahyang raya puasa, iaitu pada tahun kedua hijrah. Yang pertama sekali, sembahyang hari raya puasa. Dalil disyariatkan firman Allah yang tunjukkan kepada Nabi, tujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalli li rabbika wanha. Oleh itu kerjakan sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban. Yang ini sembahyang hari raya. Para ulama berkata yang dimaksud dengan perintah sembahyang dalam ayat di atas ialah sembahyang hari raya haji. Kerana ada perkataan wanha dan sembelih kurban. Raya puasa tak ada sembahyang korban. Jadi fasalli tu maknanya sembahyang. Boleh jadi sembahyang lima waktu, sembahyang witir. Tapi bila kata wan hab dan berkorbanlah binatang, sembahyang hari raya korban. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri dengan katanya, Nabi SAW keluar pada hari raya puasa dan hari raya haji menuju ke tempat sembahyang. Perkara pertama yang dilakukan ialah sembahyang. Kemudian baginda berpaling menghadap orang ramai yang sedang duduk dalam saf-saf mereka. Lalu baginda memberi nasihat dan mengeluarkan perintah kepada mereka. Sekiranya baginda ingin memilih satu kumpulan daripada mereka untuk dicetuskan bagi tujuan berjihad, baginda akan lakukannya. Atau jika baginda ingin memerintah supaya melakukan sesuatu, baginda akan perintah. Kemudian baginda salam beredar. Maksudnya lepas sembahyang hari raya, Nabi memberi ucapan ceramah. Kedua je lah. Kedua raya tu. Hukum semayang hari raya. Wajib ke tak? Orang yang tak semayang hari raya berdosa ke tak? Hukum semayang sunat hari raya ialah sunat mu'akkad. Ini kerana Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya semenjak disyariatkan sehinggalah Nabi SAW diwafatkan. Dan ia dilakukan secara berterusan oleh para sahabat radhiyallahu anhum selepas kewafatan baginda. Jadi masuk dalam sunat muakkad. Sunat dah. Tapi muakkadun benda yang sangat kuat tuntutannya daripada agama. Sehingga kan rugi benarlah kalau orang yang tak buat. Walaupun tak berdosa, tapi rugi. Mana kalau negara, tak untung. Ha, modal balik, tak untung. Modal ni, balik modal, semayang fardu, 5 waktu, balik modal ni lagi. Nah, ha, untung tu lah. Orang nak daripada modal. Kalau takat nak balik modal, tak negara. Nah, sebelah tu tak ada rapi. Mana dia? Balik ada. Darang itu. Mereka nak untung tu lagi. Nah. Jadi kita nak ambil untungnya dengan solat sunat. Ibadat sunat. Ia dituntut supaya dilakukan secara berjemaah. Bagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang lalu. Walau bagaimanapun ia tetap sah jika dilakukan secara bersendirian. Jadi semayang hari raya sunat berjemaah. Semayang tu sunat dah. Berjemaah sunat lain pula. Sunat berjemaah. Lebih ramah lebih baik. Tapi jangan salah faham. Bila sunat berjemaah, maka harus buat seorang. Nah. Kalau kita sengaja buat seorang, sah. Tetapi makruh. Makruh. Kata ulama' ni. Nah, dia lah semayang surah, semayang masjid, air-air dia lah. Semayang rumah. Masa orang. Sah ke tak? Sah. Pasal tak wajib berjemaah macam semayang Jumaat. Tapi perbuatan tu tidak disukai. Dia yang kata boleh. Boleh-boleh ni. Iaitu kita tak sempat semayang berjemaah. Nah, contohnya. Siapa-apa pagi raya itu kusmilang apa? Contohlah. Jalan je masing-masing berlebu nak balik. Jadi lambat perjalanan. Patut sampai aku 5:30. Pukul 9 baru sampai. Dan balik turun bahawa turun. Turun setugas. Kita baru sampai. Itu panggil solat sendirian. Sunat juga. Nah, harus dan dapat pahala sunat. Bukan makruh. Nah, jadi janganlah lain kali kita buat. Kita tak semayang. Raya-raya dengan alasan orang susah dah. Nah, tertidur ke apa ke, lewat siapa ke, boleh. Waktu dia sampai kepada waktu zuhur. Boleh semayang solat di rumah, dalam jabat, dalam kereta, dalam lori. Boleh berlaku. Nah, cuma kalau semayang solat, tak payahlah baca khutbah. Nah, semayang solat. Sebab ada orang ditanya dia, dia kata dia terlepas semayang. Rugi tahun ni terlepas semayang. Walaupun siapa lewat jalan jeng. Dia pun tak semayang di rumah. Boleh ke semayang solat? Ada masalah. Dia sekarang tahu dah. Boleh. Eh? Daripada tak dapat sirma, baik dapat sikit. Pada tak dapat langsung. Nah. Jadi walaupun sehari kita semayang seorang, kan dia balik lewat tu tak semacam mana semayang ramah-ramah. Tapi ada pandai tak. Pada tak langsung. Tuntutan supaya melakukan, merangkumi semua mukallaf sama ada laki-laki atau perempuan. Dia kata sunat muakkad ni orang perempuan semua tu. Jika dia solat pada jemaah awak maktubah ni orang puan tak berat dia. Dia boleh mari semayang jemaah surah masjid kerana nak dengar kuliah. Tu dia akhbar. Tapi kalau tak ada kuliah, tak ada apa, saja-saja nak mari semayang jemaah di masjid surah, akhbar di rumah dia orang puan. Nak akhbar di rumah. Tapi kerana nak mari ni, kerana nak ada orang ngajar ada apa tu lain. Nah. Tapi semayang hari raya, dia lain. Orang perempuan keluar, dua muda keluar. Orang bermukim, orang musafir, tak kira. Sunat muakkad berlaku. Orang merdeka atau hamba orang. Hari Jumaat tak, hamba tak kena. Semayang raya tu biar habis. Melainkan perempuan yang berperiasan atau yang boleh menimbulkan fitnah, maka dia hendaklah bersembahyang di rumah. Jadi maknanya orang perempuan dituntut juga mari semayang hari raya. Tidak sebagaimana solat-solat lain. Solat lain tak ada dia opah suruh mari. Dua solat je. Yang orang perempuan kena mari. Kena mari juga. Molek mari, tak molek tak mari. Iaitu solat hari raya dan solat minta ujian. Dua solat ni dianjurkan kepada orang perempuan dengan tuntutan yang kuat. Nah, hal lain tak. Maaf tak. Lima waktu tak. Solat hari raya, waktu biar-biar lah orang puan. Awik-awik. Malainkan yang berperiasan. Maknanya yang dia pakai mekap. Layan hari. Berapa layan hari? Pasal tadi nak tanggal mekat dia. Nah, umpamanya. Dah, tak boleh. Muka dia dengan air tidur, dengan merah, dengan gicu, dengan apa, dengan gelik, ada belaka, kerung, ada belaka. Faham? Ada layan hari semayang tak? Kerana boleh menimbulkan fitnah. Tak? Nah, tapi ni yang berlaku, mari semayang. Macam gini nak masuk tandingan hati cantik. Memang banyak orang puan. Tak, lepas hama, bila pipi, bila hidung, kelabu. Tak, kata dahi, biru. Nah, macam-macam pesen. Mari semayang, mari kuliah je. Nah, lepas berlik-lik kain, dah ada kitab je. Nah, nak ngaji kitab je. Lepas banyaknya, ni solek ke muka, sobek. Nah, betul semula lah. Tak kena cara tu. Nah, nak tunjuk siapa. Nah, nak tunjuk siapa. Masalah kadang-kadang buat kuliah muslimat. Masalah ni. Nah, masalah pada kuliah muslimat ni di depan. Nah, lelaki ada. Habis saya gitu. Bukan sini lah kat lain lah. Pernah lelaki. Nah, habis saya makan gitu. Nah, dia kata tak boleh tak. Bukan kata tak boleh kuliah. Jangan melampau sangat. Nah, bedot. Nipi-nipi tu lah. Habis ada kat lebih. Kalau saya tak pegang dia, orang lain kalau cikmah tak ada. Nah, dia kata tak apa, orang tak ada ustaz pegang. Tak apa, tak apa lah. Ini mak. Jadi dia nak pergi juga semayang raya. Dia ni make up dia tau ni. Takut sayang. Tak usah sayang make up lah. Buang dulu. Lepas tu ambil apa ni, cleaner apa semua. Buang make up. Mari semayang raya. Itu saja. Kalau mereka pun lain raya. Tak. Ada masalah. Dari yang menunjukkan bahawa semayang kedua-dua hari raya ini tidak diwajibkan adalah jawapan Nabi yang salam kepada seorang sahabat yang bertanya tentang semayang yang dipardukan. Seorang laki-laki mari tanya Nabi, semayang-semayang hak pardu. Maka Nabi yang salam bersabda, 5 waktu semayang setiap hari semalam. Kemudian sahabat tersebut bertanya, adakah diwajibkan ke atas tu selain itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, tidak, melainkan kamu melakukan yang sunat. Faham pada hadis ni lah, 5 ni saja sehari semalam yang wajib. Kalau lain pada itu, termasuk witir, termasuk duha, termasuk semayang istikharah, termasuk semayang hajat. Nah, semayang apa benda ni, semayang raya. Itu mana lain daripada itu. Tak wajib, Nabi kata. Mereka sunat saja. Abu Daud meriwayatkan suatu hadis, 5 salawatin katabahunna Allahu 'ala al-'ibad man ja'a bihinna lam yudhayyi' minhunna shay'a istighfara bihaqqihinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun ayat an yudkhilahu al-jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. 5 waktu sembahyang yang diwajibkan oleh Allah di atas hamba-hambanya. Siapa yang melakukan dengan tidak mencuaikan sedikit pun daripadanya dan tidak memandang ringan akan kewajipannya, maka baginya perjanjian. Ini ada janji di sisi Allah bahawa dia pasti akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan siapa yang tidak menunaikan, maka tidak ada baginya di sisi Allah sebarang perjanjian. Sekiranya Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkan ke syurga. Jelas dalam hadis ini, Nabi sebut dengan 5. Khamsu salawat. 5 semayang saja. Nah, mana 4 tidak, 6 pun tidak. Jangan kurang, jangan lebih. Hak wajib. Nah, katabahu, katabah ni makna perdu. Nah, mana diperdukan, memperdukan atau mewajibkan atas kamu oleh Allah. Nanti mana katabah. Memang asal pada orang katabah, mana menulis. Katabah yang ketubu, tak mana menulis. Tapi katabah maksudkan pada masalah-masalah syariah. Tentang hukum-hukum yang mesti dilakukan bila mula dengan katabah, ulama tafsir sepakat mengatakan makna iaitulah diperdukan atas kamu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, artinya dengan banner majhul ditulis makna diperdukan atas kamu puasa. Ha, ini dengan banner fa'il dipanggil banner ma'ruf kalau orang mengaji ilmu sorah. Tak katabah hunna. Allah Taala telah menetapkan atau memperdukan hunna 5 tu. Alal ibad atas hamba-hamba Allah. Lebih daripada itu tak. Jadi orang yang jaga 5 waktu, Allah Ta'ala akan masukkan dalam syurga. Orang yang kurang pada 5 waktu atau malas semayang, Allah nak azab boleh, Allah nak ampun boleh. Nampak? Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya. sehingga kami disuruh membawa bersama anak dara dan perempuan-perempuan yang haid lalu mengambil tempat di belakang orang ramai, bukan tempat semayang. Mereka bertakbir dan berdoa sama-sama orang ramai dalam keadaan mengharapkan keberkatan hari tersebut dan kesuciannya, hari dosa-dosa diampunkan. Ini hadis ni, ini kita tengok. Dulu kita sebut sama hari semayang, hari raya ni orang perempuan haid pun malu. Nah, jadi mana-mana tempat pun kita mengajar gitu. Jadi ada orang pertikat, dia kata tak ada dengar pun, kata orang perempuan haid siapa kena sebit hari raya. Pelik, kataan kita ni pelik. Nah, ni dengar hadis. Nah, ni ada dah. Nah, dah dengar dah. Nah, bukan kita nak cakap. Nak cakap satu, nak kabur satu benda, nak baca hadis. Haa, tu ahli hadis. Boleh, ya? Nah, kita cuma ingat hukum. Nah, tak ingat. No. Nah. Jadi, ni dengar, bukan kita cakap saja. Nah, dia kata takut kita reka ke apa. Haa, dah orang perempuan, kok haid pun, buat lari juga. Nah, ni. Kata Umar Atiyah, kami ni Nabi perintah supaya semua berlaki raya. Anak raga, mak janda, ibu tunggal, nak keluar berlaki. Sehinggakan yang uzur, hak haid, mari juga duduk belakang, kami ambil berkat solat raya dan dengar khutbah. Itu kelebihan air raya. Tak, solat raya. Mari berlaki. Nah, orang puan main berita tengok tu. Yang haid, maka kiyah dengan haid, nipah. Kan ya, nipah darah haid yang terkepul dalam haid. Mana hak nipah? Walaupun tak sebut dalam nah, dia ada kias. Nah, mari juga. Duduk tanya lah usuh ke ya, mari. Bubur kat orang semayang ni. Oh, jangan awak naik datang, dia orang usuh. Duduk luar surah, luar masjid. Ambil keberkatan. Nah, ni. Ni nak baru dengar. Oh, cuma kita, tu tambah tu pasal ada. Mau tambah bagi yang seluruh. Nah, tu tak ada endah lah tu. Menurut riwayat yang lain, seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, salah seorang daripada kami tidak mempunyai jilbab. Dan seorang ni tak ada telekung ni, miskin sangat ni. Sabda Nabi SAW, hendaklah sahabat ni memakaikannya dengan jilbab kepunyaannya, beri pinjam. Maknanya kita muslimat lama dulu, nak jauh depan ni muslimat dulu. Terimak tak? Mana susah muslimat dulu. Tapi mereka juga sebaik-baik. Nah, manusia kerana mereka dikira orang yang sezaman dengan Nabi, kita tak boleh nak tanding keberkatan. Tak ada riba. Tak boleh nak keluar rumah apa, tak boleh keluar. Tak ada selekong, tak kain. Miskin ni. Nah, miskin. Maka Nabi kata, hak mana hak ada kain, riba, lebih, lebih minyak. Mari juga. Kita dah ingat muslimat ni. Selekong ada tiga robok. Faham tak? Lipat sekung aja, lipat sekung. Pas mayang garik, pakai 10. Oh, sudah. Banyak sekung. Mana mewah? Mewah. Wih, 1,000 sebulan tu tak cukup nak. 200 dia abang nampak. kalau boleh. Muslimat dulu, Siti Fatimah. Dua batu jalan kaki, dia ambil air. Malam tepi, siang kot kau tengok. Malu, takut kau tengok dia. Di malam. 2 kilometer, kalau batu 2 kilometer. Jauh. Telaga pula di padang masih. Bukan dua kerek macam kita. Nah, kita dua kerek ke telaga. Nah, pegang kita tadi. Tak. Makan lacong kita. Shum. Pah, sambut tau. Tak. Panggil jatuh makan rakat tau. Berpuluh-puluh kerek. Memang dah padang masih. Nah. Tak komplain sikit pun. Ada agak dulu-dulu. Tadi kalau tak ada pakaian pun kata, wih pinjam lah. Rugi tak mari. Solat hari raya. Nak, amari belaka. Menurut satu riwayat, perempuan yang haid tersebut dia asing pada dari tempat semayang, yang disediakan untuk golongan perempuan. Dia buat layang suku bagi orang uzur duduk situ. Jadi tak masuk dalam masjid. Nak. Maksud jilbab, jilbab ialah kain yang menutup seluruh badan daripada atas hingga paling bawah. Itu jilbab. Jilbab ni dia labuh. Sekurang-kurang labuh ni sampai ke dada. Sekurang-kurang. Itu pada lurah. Lebih lagi, lebih baik. Kalau tak pakai latah ni, tu dia panggil celkong ni lah. Nah, tak panggil jilbab. Nah. Jilbab ni dia semua orang wajib pakai, perempuan-perempuan Islam. Kerana Allah kata, ya bini na'alaihim namin jalabi bihinna. Taklah mereka itu perempuan beriman, kena meletakkan jilbab di atas kepala mereka. Jadi wajib pakai. Muslimah ke? Tak ketua muslimah ke? Tak simbalan ke? Bini ketua pemuda ke? Bini cik ugu ke, kena pakailah jilbab. Mana kena pakai tudung lah. Kamah-kamah kena pakai tudung. Tak boleh tak pakai tudung. Rupa-rupa. Tak. Nah. Puteri UMNO ke? Nah. Nah. Tuk UMNO. Tak. Dia tak ada Islam. Islam tak dia? UMNO. Iman. Rupa-rupa. Kalau ibu Islam tak? Kalau kain merah tu. Agama tu. Ha? Ah. Mana aku orangnya lah. Islam lah. Ha. Kena pakai. Bila orang aku Islam lah kan. Ni politik, bukan politik. Ni hukum. Nah, tak kira bini satu pun. Pasal dia lah Islam. Kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'mini. Nisa'il mu'mini tu cari itu. Kepada sekalian perempuan-perempuan yang beriman. Mana perempuan-perempuan muslimah lah. Muslimah bukan perempuan maknanya. Pertubuhan dia tidak muslimah ni perempuan agama Islam. Walau orang kata muslimah, perempuan yang beragama Islam. Dia Arab ni kalau perempuan dia nak agama Islam dipanggil muslimah. Kalau seorang, kalau dua orang muslimatani. Kalau ramai tiga ke atas muslimatun. Walau pun perkataan ni belah, leleh, luar, nampak pusat. Muslimah. Sebab dia beragama Islam. Nah, cuma muslimah pergi. Dia panggil. Nah, nak jaget-jaget yang dalam kemah malang. Dekat Gala Night tu. Tahu tak Gala Night? Semalam Gala Night. Nampak? Kalipoh suruh malam makan. Makan malam. Dah. Makan malam gala di Pulau Duyung. Nah, semalam. Nah. Hebat-hebat. Apakah yang bergelak-gelak? Beluh kat tu, cobek kat ni. Guping kat tu, siyek kat ni. Macam-macam macam. Tak kawal kat sana lagi situ. Kejar orang ni. Nah. Muslimah ke tu? Tapi dah habis. Nah, dia gitu. Kenapa kali, Pak? Tak kira kita. Suami kita, suamimu siapa tak kira? Suamimu tu akim dia. Nah, ni akan duduk. Degil. Dia puteri dengan pemasuri mana besar? Dah mana puteri tak agak? Pemasuri agak agak? Bukan duduk? Bakal duduk dah. Puteri tak agak? Pemasuri bakal. Tu lah. Pemas panari. Pakai lah. Nah. Bini dia kekek wajib pakai. Ada hari. Kalau istar tak apa. Nah. Orang ni. Nah. Dia terikmat lah. Jin. Jin ni banyak rasa ni. Jin kena kata dia mukallaf ni. Jin dan manusia. Tak wajib kena taat kepada Allah. Mu jin ke mu manusia ke. Okay. Jin wajib taat kepada Allah tu. Jin lelaki ke lakuk. Pada hari tersebut tidak disunatkan azan dan iqamah tetapi seru dengan ucapan as-salatu jami'ah. Sembahyang yang menghimpunkan. Jami'ah mana yang menghimpunkan. Menghimpunkan orang ramai. Kemudian Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia telah mengutuskan utusan kepada Ibnu Zubair di awal beliau dibaiatkan dengan menyatakan semuanya pada hari raya puasa tidak ada azan untuk dirikan sembahyang. Tapi yang disuruh ia berkhutbah selepas mayat. Azan tak ada. Saya bang dah. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas dan Jabir radhiyallahu an, bahawa kedua-duanya berkata tidak pernah diazan pada hari puasa dan hari raya. Tak pernah azan. Ini tak payah azan lah. Nah, solat sunat. Qabliyah pun tak ada. Qabliyah ni tak ada kok. Berapa saya sunat dua kak? Sunat sebelum raya. Tak ada. Dah pagi raya, sunat dua dia lah. Leh, aku nak dua. Leh. Waktu sembahyang hari raya. Waktunya bermula dengan terbit matahari hingga gelincir. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari daripada Al-Bara radhiyallahu an bahawa dia berkata, aku mendengar Nabi yang salam berkhutbah dengan sabda, sesungguhnya perkara pertama yang kita mulakan pada hari kita ini ialah kita mendirikan sembahyang. Perkara pertama yang berlaku pada tiap hari ialah terbit fajar, sedangkan waktu tersebut disibukkan dengan sembahyang subuh. Iaitu sebelum terbit matahari. Dan dengan sembahyang zuhur. Selepas gelincir matahari. Dan waktu yang lebih baik afdal. Ialah ketika matahari naik sekadar panjang lembing. Tinggi segala. Kerana itulah waktu yang selalu didirikan semayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk waktu dengan terbit matahari. Dengan syuruk terbit matahari. Terbit matahari pukul 7:30 boleh dah semayang raya. Dan yang Allah macam waktu semayang duha. Ha, 8:30 dan ataupun pukul 9. Tengoklah keadaan kalau subuh tu awal 5:30, ha, mungkin pukul 8 semayang raya. Begitu. Nah, ha, ini dekat lagi dengan semayang raya. Dah. Pulang ni tak apa dah. Tak dapat dah. Ha, tak dapat pulang. Ini nak beli lagi baju raya. Ha, jadi yang pelik ni, pasal apa kita bila raya puasa, beli baju raya. Bila raya korban, tak beli baju raya. Tak? Ha, tak sebenarnya kita. Sedangkan ha, hari raya Idul Adha ni lebih besar daripada Idul Fitri. Sepatutnya kalau anak kita raya puasa 2 pasang, raya haji 3 pasang. Jadi kita kena betul balik. Tak sebenarnya, tak sebenarnya. Kita buat ni tak sebenarnya. Kau dah buat kuih dalam hari di rumah, pelikkan dia. Nampak? Kau tak pergi dalam rumah orang, dia kena lebih daripada hari raya Fitri. Jadi, ni tren Melayu ni salah. Nah, jadi, kek benda soal, kek, kek ni soal. Bukan salah raya Fitri itu meriah, tak. Tapi tak meriah hari raya puasa. Ada benda, ya. Nah, meleh kita lah. Meleh-meleh mewalik habisnya. Nah, sedangkan sama saja tuntutan, sunat berpakaian baru, sunat kunjung-mengunjung, ziarah menziarahi, tak panggil orang makan dan sebagainya. Tapi tak berlaku. Tak? Makin lama, makin sepi. Nah? Ha. Hari Raya Adha kita. Nah? Cara semayang Hari Raya mempunyai 2 rakaat. Ialah dimulakan dengan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Kemudian takbir banyak 7 kali dalam keadaan mengangkat kedua tangan. Hingga bertentangan 2 bahu seperti mana takbiratul ihram. Allahu Akbar, setangan baru. Ketujuh-tujuh takbir tadi dipisah antara satu sama lain sekadar 1 ayat yang sederhana dan disunatkan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Jadi semayang mula dengan takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram doa iftitah Allahu akbar kabira ataupun doa iftitah baca lain. Lepas tu sunat takbir 7 kali. 7 kali itu berturut-turut antara satu sama lain sekadar bernafas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maknanya dah afdhal dia rasa gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nah, tidak ada berhenti. Jadi sunatnya berhenti Allahu Akbar, nafas. Tapi tak payah nafas lah, sekadar nafas. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali. Maknanya tak ada baca tasbih. Darah baca tasbih macam orang baca sama, sunat pula tu. Faham? Jadi sekurang-kurang ni kita takbir saja tak ada tasbih. Faham lagi? Sekurang-kurang ni. Dan kalau ada tasbih pula, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, lebih baik. Ha, jadi untuk iman dia buat ni sama dah. Nak, sama dah. Ha. Kemudian membaca isti'adah dan baca fatihah serta dibaca bersama 1 surah atau beberapa ayat. Bila berdiri untuk rakaat kedua, hendaklah takbir dulu sebanyak 5 kali. Tidak termasuk takbir yang dilafazkan ketika bangun sebelum memulakan bacaan. Dan antara kelima-lima takbir tersebut dipisahkan dengan satu nama lain sebagaimana yang telah disebut di atas. 5 takbir ni kita naik dan masuk takbir diri. Habis rakaat sujud yang kedua rakaat pertama kita pun bangun rakaat kedua sembahyang raya. Allahu Akbar. Ha, tu dah asyuk takbir. Tu takbir nak baik pada rakaat. Pas pada tu sunat takbir 5 kali. 5 kali ni macam tadilah. Nak takbir saja tak ada tasbih pun boleh. Tapi kalau nak tasbih, sunat. Nah? Ha. Kalau kita... Kesemua takbir tambahan ini adalah sunat. Jika terlupa melakukannya dan terus baca fatihah, maka takbir-takbir tadi luput, tidak perlu diulangi semula dan semayang tetap sah. Jadi tak jadi masalah lah. Dan selalu kecoh lah pasal kadang-kadang berlaku untuk imam dia lupa. Nah, ha, rakaat pertama dia ingat 7 kali takbir. Rakaat kedua naik maham pehoh selalu. Tak ingat hak 5 tu. Dah selalu gaduh lah. Hukumnya sunat saja, bukan sunat. Sunat syai'ah saja. Tak, ha, tak sunat pun sujud sawi kalau tinggal. Jadi mungkin dia lupa. Biasalah. Kalau tak lupa orang itu imam. Ya, dari kali dia tutup imam tu lupa. Kalau tak ada lupa lah, saya buka tutup imam tu. Nah, benda lain tu. Eh? Haa, benda pelik tu. Eh, alien. Tak aja lupa. Nah, ha. Kemudian, bila kita tertinggal, dia tak perlu bawa ke mana-mana lah. Dia tak macam tasbih. solat tasbih 75 tasbih satu rakaat, 4 rakaat 300 kali tasbih. Kalau kita patutnya baca di dalam iktidar 10 kali tasbih, tiba-tiba kita tertinggal 9 di dalam iktidar, maka sunat tambah dalam sujud. Sujud 10 tambah tinggal jadi 11. Tapi tasbih solat raya jangan takut. Jangan tambah. Kerana ada berlaku. Nah, mana dia mari pada rakaat yang pertama, imam dia lupa takbir 7 kali. Di rakaat kedua, dia ambil 7, siapa menerima jadi 12. Tak, 12 kali. Bingung makmu. Hak ikut-ikut, hak pening-pening. Nah, hak nak tengok dulu orang sebelah berikut, nak ikut dia. Nah, jadi banyak sangat ni. Nah, jadi tak payah tambah-tambah lah. Hak lepas dah, bagi amu 7, mu tepat dia, habis dah lupa. Tepat ni 5 sahaja. Ha, 5. Eh? Kita kena ingat tiap-tiap benda yang baik, benda sunat yang kita memang nak buat sangat. Tak? Memang berazam nak buat. Tapi siapa masa kita terlupa juga, Tuhan beri padilah kita. Tak murah ni Allah SWT. Tak? Kalau menega tak boleh. Tak? Kalau berjual tak boleh. Tak ingat nak berjual hari ni. Nak hari Jumaat berhadap tu dah. Tak ingat tu dah. Lepas tu pelanggan mengatakan apa boleh atas haram. Macam. Tak ada lah yang mana. Tapi kalau kerja-kerja agama, kita memang azam nak buat. Ada keuzuran yang tidak kita sengajakan, Tuhan beri. Tak macam orang ramai pun, beri juga. Itu murah Allah SWT. Dalil yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lain daripada hadis Umar radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata, sembahyang hari raya puasa 2 rakaat. Sembahyang hari raya haji 2 rakaat. Kemudian dia menjelaskan, itu adalah berdasarkan apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap 2 rakaat. Tak ada masalah. Dan kita tidak berkhilaf masalah rakaat semayang hari raya. Oleh itu, perkara tersebut telah menjadi ijma'. Ijma' ni kesepakatan pada ulama'. Amr bin Auf al-Muzri radhiyallahu anhu meriwayatkan. Rasulullah SAW telah bertakbir ketika semayang kedua hari raya pada rakaat pertama 7 kali sebelum Fatihah. Dan pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali sebelum baginda membaca Fatihah. Hadis di atas diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi berkata ini merupakan hadis Nabi SAW yang paling baik dalam bab ini. Hadis terbaik, katanya Amr bin Auf, inilah Nabi baca 7 kali rakaat pertama dengan takbir dan takbir 5 kali pada rakaat yang kedua, tertinggal tak ada masalah. Nah. Dari benda rukun tu lainlah. Nah, barulah kita nak pertikaikan. Ini bukan masalah rukun. Kemudian khutbah hari raya, wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan. Baru-baru ini saya menghadiri kuliah di Masjid Tokku. Ada seorang penceramah yang diberi oleh seorang ulama. Oh, ni pula. Dia ada mengatakan, katanya penceramah sekarang ni selalu mengatakan orang talak Quran, talak hadis tak jadi. Jadi apa pandangan Ustaz? Tak jawab dia ni tak? Jawab tak? Jadi dia kata seorang ulama penceramah. Dia penceramah tak? Dia mari di Masjid Tokku. Jadi dia kata dalam ceramah dia tu, dia ceramah lah ni penceramah dia duduk kata orang talak Quran hadis ni sesat. Jadi minta penjelasan. Nak bilang, dia memang dah orang talak hadis sesat. Kena kabur gitulah. Tak. Jadi teguran ni tak kena. Eh? Bukan maknanya mungkin ni kata lain. Tapi kalau betul dah penceramah ni kata gini, tak betul lah. Sebab memang lah kita kena beritahu kesilapan kesalahan orang. Itu tujuannya. Nampak para ulama mereka ni memberi tazkirah. Nah. Dan Nabi pun beri pesanan. Nak, dua perkara ni aku tinggal padamu. Selama mana ikut, tak sesat. Mana tak ikut, sesat. Nah, tak taat pada Allah dan Rasul, sesat. Nah. Jadi penceramah, dia kata orang penceramah ni benda je. Asal ceramah dia dekat buah hati, habis. Dia tu orang tolak Quran, tolak hadis, sesat. Memang betul lah. Memang penceramah orang kata tolak hadis, tolak Quran tu sesat. Dia tak betul ni, dia kata orang sesat, tak tahu benda. Kalau tak boleh. Nah, Mana nah, mana dalil? Nah, yang mu kata manusia ni melakukan kesesatan. Mana dah? Tahu dah sesat pun. Dah ada sesat kan? Ha, tu baru dah tu. Tapi kalau memberi peringatan kepada manusia, mana-mana orang, tak kira mana golongan, yang tolak peradaban Nabi ni jadi sesat. Dan ulama-ulama meninggalkan mutiara kalam mereka itu dalam kitab-kitab mereka. Itu bukan kitab-kitab yang macam ada kita tak akidah. Kitab lama, kitab sekarang. Buka belakang dalam bab murtad. Memang banyak benda lagu ni. Nah, barang siapa yang buat gini, jadi kafir. Siapa yang kata gini, jadi murtad. Barang siapa kata gini, batal akidah. Nampak? Ribuan perkataan ulama. Benda ni tak sampai pada telinga orang awam. Kerana kebanyakan dari kitab-kitab ni, kitab Arab. Dan kalau dah hak jawi pun, orang dah pergi dengar juga. Nah, jadi tujuan penceramah nak menyampaikan apa yang dibimbangi oleh para ulama ni kepada masyarakat. Nah, cuma cara olahan masing-masing ada aja. Nampak? Ekstrim sikit. Dia nak jaga lembut. Nah, tapi lembut sesak juga. Nah, mana-mana kita ada ikut Quran dengan hadis sesak. Lama-lama. Agak-agak itu. Pasal lembut. Nah, pasal lembut. Dah sesak agak dia kata. Nada. Nada memainkan peranan. Nah. Yang tak betul, tak betul juga. Dah, ha, mana tak betul, tak betul. Bukan kata semua penceramah berkata benda yang betul. Ada-ada salah. Kadang-kadang emosi. Nah, kalau salah, tetap salah. Kalau betul, tu. Mana tapi memberi peringatan kerana manusia sekarang menjadi sesat sebab tolak Quran dan hadis. Kalau tu memang tu. Dan kita pun kena kabur itu pada anak isteri itu. Ini dua ni lah kompas. Nah, yang paling utama dalam perjalanan kita menuju akhirat. Perjalanan kapal, dia tengok kapal. Utara, selatan, barat, timur. Tu kopah dia. Nah, supaya tak sesat. Nah. Ha. Perjalanan kita dalam agama dua Quran dan hadis kehidupan kita. Dah ikut sesat di kopah itu. Jadi memang sesat. Jadi bila memang sesat, Nabi pun kata tak ikut dunia sesat, maka kita menyampaikan apa yang benar dan salah. Nah, mungkin yang salah itu kadang cara penyampaian itu salah. Mungkin. Nah, itu saja. Solat sunat pada rakaat pertama ia lakukan secara duduk. Pada rakaat yang kedua dia pun lakukan secara berdiri. Atau sebaliknya boleh tak buat gitu. Solat sunat, solat rakaat pertama diri duduk. Lepas tu dia berasa hilang lenguh dia berdiri rakaat kedua. Boleh, tak ada masalah. Sebaliknya boleh tak? Boleh-boleh solat sunat berdiri. Rakaat kedua dia duduk. Boleh. Sebab solat sunat ni kita yang ada pilihan sendiri. Kita gagah pun boleh sembahyang duduk. Nah, solat fardu lain, solat lima waktu, dia nanti kita uzur dalam diri, barulah boleh duduk. Solat sunat ni, solat hari raya. Nah, solat witir, solat qabliyah, ba'liyah, solat hajat, solat istikharah dan lain-lain. Yang bukan solat jemaah dan solat lima waktu, kita gagah nak sembahyang duduk, boleh. Nak sembahyang duduk tu, rakaat pertama, diri kat dua, boleh juga. Nah. Dan yang abad, abad berdiri belaka. Kenapa? Orang yang mampu berdiri, tiba-tiba dia saja semayang duduk, sah. Cuma, malis selalu orang semayang berdiri. Nampak? Nabi yang kata lagu tu. Ni sepuluh maknanya separuh saja. Nampak? Adrul Qa'i, separuh daripada pahala orang semayang berdiri. Kita boleh berdiri, tapi biar semayang duduk. Maka dapat separuh. Nah, mana kalau kita semayang berdiri boleh singgik, dan kita semayang duduk 5%. Haa, tu kan? Itu sahaja. Tak. Tapi kalau kita nak berdiri, tak mampu. Pening, kepala, sakit, peluk. Tak. Maka kita terpaksa semayang duduk. Maka dapat pahala orang berdiri. Haa, tu lain. Adakah cara mengangkat tangan ketika bertemu dengan orang yang kita kenal lagi ketika berada di jalanan menyamai perbuatan orang Yahudi? Contohnya ketika kita sedang bawa motosikal. Ada orang yang tegur kita, maka kita balas. Dia mengangkat tangan. Ada orang kata perbuatan itu menyamai perangai orang Yahudi. Sejak itu saya hanya angguk kepala saja bila bertemu dengan sahabat handai. Ketika di jalanan, apa pandangan? Saya sudah keliru. Ini keliru. Boleh tahan budak ni. Baik, masa anda jumpa rakat tangan. Adakah perbuatan orang Yahudi ataupun menyerbai perangai orang Yahudi? Ya, memang. Tapi kena ada tafsir pada hukumnya. Jangan pakai pukul locong gitu. Nah, kali ini dijelaskan satu persatu oleh ulama-ulama. Nah, maksudnya janganlah kita gantikan angkat tangan itu dengan kita buang lapas salam dan kita ganti semata-mata dengan tangan sahaja pada ketika yang kita boleh memberi salam. Maksudnya gini, bila kita berhadap depan muka sama muka, nak maka hendaklah kita beri salam. Jangan kita dapat salam buat gini depan ni. Ngadaklah. Maksudnya kita tak boleh jamu hidung. Nah, ha, jumpa dua orang, dia pun angkat tangan. Cuba angkat tangan. Ha, gitu. Ha, tu perbuatan orang Yahudi. Bila kita pergi buat, jadi Yahudi. Tak, tak boleh buat gitu. Ha, gitu. Ha, bukan jadi Yahudi. Tak bayar salam. Jumpa pakai angkat tangan. Tak jadi Yahudi. Yahudi ni kafir. Tak angkat gitu jadi kafir. Maksudnya perbuatan ni tidak disukai oleh syarak. Kerana perbuatan ni amalan orang Yahudi. Tapi kita beri salam. Assalamualaikum. Maka orang tanya tu guru pula. Dan kalau sambil beri salam, dia angkat tangan. Tak ada orang salam. Assalamualaikum. Ha, tak ada orang salam. Sebab biasa orang angkat tangan kan. Sebab cerita biar main kan. Dia bagi modi kekit. Nampak? Ha. Jadi tak ada masalah. Yang tak boleh beradap muka. Adapun kerana jauh, isyarat tangan dibenarkan. Nampak? Isyarat tangan dibenarkan. Ha, mana? Yang sekiranya kalau kita nak tepi jadi nak ni. Ha? Nah, jadi pada angkat langan lah jauh. Dalam kereta orang angkat langan lah. Kadang-kadang buka cumi pula ni. nak buka cumi nak minta lang. Pas cabut lah. Kereta lama. Tak bakal tekan baru window tak apa. Nah, kena lewat gender kuda. Bonek belakang makan isyak kedawa. Bukan kata-kata muka cabut dulu. Nah, ha, jadi dalam cumi buat kita. Itu bukan Yahudi. Sebab Yahudi ni ngadap muka gini. Salam tak ucap kat angan gini. Nampak? Itu barulah menyerupai perbuatan Yahudi. Makruh tidak disukai oleh syarak. Nah, dan kalau jauh sangat, memang tak boleh nak ucap salam. Nah, bucu ni seorang. Maknanya, Wisma Dari Iman. Belah bala plastik ni seorang. Duduk lapu merah, tunggu api merah. Nak, wabung! Tak dengar juga, nak ni. Jadi orang lain paling habis orang ni berolok ni. Nah, jadi kat angan jauh dah lah. Tak ada masalah tu. Dah. Main akak tangan saja. Akak tangan tu, padahal kita boleh beri salam, tak mahu beri salam. Padahal dengan tangan saja. Patutlah menyeru perbuatan orang kafir. Nah, akak tangan, tak ada masalah tu. Dah. Ada isyarat jari. Jadi ada masalah pula berlaku, hok duduk balas masalah kak sejari dengan kak lima jari. Yang sebenar dua-dua boleh. Dua-dua ni ada pendapat ulama. Nampak? Dua-dua boleh. Yang tak bolehnya, kita buat isyarat satu jari saja mengadap dekat ni tak boleh. Ataupun lima jari, satu tak boleh. Nah, kerana tengah kata satu jari tu, cara orang Nasara. Cara Yahudi. Cara buat lima jari, cara Nasara. Jadi, dua-dua ni sebenarnya dimaafkan pada syarak. Kalau kita sangka nak beritahu dengan satu-satu syarat. Syaratnya kita nampak dah dia kat rangan. Gitu. Kalau dekat, beri salam. Okay? Dia ni macam-macam kan, akak. Macam-macam beseng. Nah, apa yang datang daripada barat, namanya berlaku. Nah, jauh pun tunjuk tau ni. Tu bila? Bolehkah kita memakai cincin ke semua jari sebelah kanan dan kiri? Dari manakah yang menjadi sunnah? Baik soalan. Baik. Dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh, ulama-ulama menjelaskan bahawasanya jari-jari yang sunat kita pakai cincin adalah dua sahaja daripada lima jari. Iaitu jari kelingking dan jari manis. Ketika tiga jari yang baki ini, jari asu, jari telunjuk dan jari ibu dimakruhkan memakai cincin. Nampak? Amat tu makan. Dua ni saja kalau kita nak pakai sepetuk cincin. Nah, jari manis saja boleh, jari kelingking saja boleh. Kanan boleh, kiri boleh. Kedua-dua ni adalah diamalkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada sahabat pakai jari cincin, jari manis atau kelingking sebelah kiri, ada sahabat sebelah kanan. Nah, tak ada masalah. Yang ada pakai, lima-lima jari. Nah, dua jari saja. Mana kalau kita pakai dua cincin, boleh? Dua jari saja. Nah, kalau kita memakai tiga cincin, maka dua jari kanan lebih abak, kemudian satu daripada jari kiri. Kalau kita ada tiga cincin. Lebih daripada tiga, pak ulama sebut, tak boleh pakai. Nampak? Haram tu makruh, wallahu a'lam. Tapi, ulama ni dicela. Lebih daripada tiga. Tiga ni orang awam lah. Ada golongan ustaz-ustaz, doktor imam, para hafiz dan lebih pada dua. Dah banyak sebut dalam kitab-kitab sakau yang ustaz-ustaz. Nah, nah, cari dirilah orang rajin. Nah, ada sebut di sana. Nah, masalah-masalah ni. Jadi tiga saja orang awam, orang biasa kita kebanyakan ni lah. Nah, golongan tok-tok guru, tuan guru, nah, alim ulama jangan lebih pada dua. Nah, ada gitu. Kalau kanan kiri boleh pakai belakang. Ingat tapi dua jari saja. Sekarang dia tengok pelik pada jari tu akan. Dia tu, mana boleh dia tu. Nah, jari telunjuk. Bapak dah lima duk jari telunjuk ni. Siapa dah lihat akak saya. Jadi rugi padilah. Nah. Mana kalau kita pakai semua. Dari segi pandangan mata pun tak boleh. Pakai semua. Dia jari tak boleh. Dia kalau banyak kan apa-apa tak boleh. Nah. Kita buat stiker saya di belakang kereta. Kita mana yang nampak tepi. Nah. Kita pun boleh nak tepi. Atau rindu kereta. Nah. Adakah wajib kita diam kita mendengar orang yang sedang membaca Al-Quran ketika di luar solat? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau kita duduk dekat dengan orang yang baca Al-Quran, kata setengah ulama wajib diam, kata setengah ulama sunat diam. Maka kalau kita bercakap, ada yang berkata haram, ada yang berkata makruh. Dua itu pandangan yang masyhur di sisi ulama. Tak, jadi pandangan yang paling ringan, tak sunat kita diam. Nah, di tempat yang Quran dibaca. Yang kita nak cakap agak wajib dari cakap, kita dibangun lari sikit. Pada sikit dia, di luar daripada majlis dia, walaupun surah yang sama, luar daripada majlis dia. Nah. Bolehkah kita menyentuh ayat Quran, memegang print saja, tanpa menyentuh huruf Quran, tanpa wuduk, seperti hiasan dinding dan juga nama-nama Allah. Pendapat yang mutamad dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, jikalau bukan Al-Quran itu sebagai mushaf, tetapi perhiasan dinding saja, maka jangan dah kita diharamkan memegang sentuh tulisan Quran tu. Adapun frame itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Sunat kita tidak sentuh juga. Tapi kalau sentuh, maka ada pendapat mengatakan tidak haram. Nah, yang haram kalau jadi frame ni, kita buat untuk nasihat orang, kita buat untuk jadi menghias comel rumah kita buat ayat Quran, di ayat Quran tu jangan sentuh. Lepas tu sepakat dah itu. Nah, di ayat Quran, hak dia tu jangan sentuh. Nah, kalau mushaf, memang tak listuh lah. Kulit dia pun tak listuh. Eh, Quran hak sebutin 30 juzuk. Eh, kalau di dinding, pendapat yang paling ringan, kulit pering itu boleh, cermin itu boleh, jangan wik cermin tangan di ayat. Sama macam kita kelek kitab tafsir, yang diharuskan tak ada ismayang. Nah, kerana dia banyak ayat Quran, banyak tafsir daripada ayat Quran. Walau bagaimana ingat, di ayat Quran yang ngasuh tangan. Kerana tak ada wuduk. Nah, jadi kita tak tuh ke ayat tafsir itu saja. Nah, soalan seterusnya. Sah atau tidak semayang jika ada terlekat sisi makanan di celah gigi? Saya baru sedar selepas semayang. Adakah diulang semula semayang ni? Masalah semayang, lepas tu, lepas semayang salam apa mana? Bangun, dia baru perasan. Ada nasi dalam lubang gigi dia. Atau celah gigi dia ada nasi. Dia kata sah atau tidak semayang ni tadi? Jawabnya sah semayang. Eh, sah. Kerana tidak ada berlaku benda yang membatalkan solat ni. Di antara benda yang membatalkan solat, telan makanan. Ada pun duduk silau gigi, tak telan. Nah, duduk silau gigi, tak telan. Bukan kata nasi, maknanya kaya khamat dua tiga duduk dalam keng. Mana? Tak telan, tak batal semayang. Tapi makruh lah, kerana berbahaya takut telan batal semayang. Dia gitu, tapi bukan orang suruh. Tadi pun lakil lagi ke. Tak. Aku dengar dalam malam, tak kebor. Nah, nah, tak batal lagu tu. Jadi, tak batal lah. Pasal dia tak telang, dia telah gigi. Tapi kalau tertelang tanpa kita sedari, dia atas kau. Dengan syarat sedikit. Kita dah sedar ada telah gigi. Dalam belang-belang sedar, ingat duduk tajwid, baca surah. Dia pun lebih. Nah, telang lalu, tak batal. Tapi kalau ada dah atas lidah, kita buat main saja. Tak boleh buat buang lagi. Nah, taruh rupa telah lidah, buat telah gigi pula. Buat semula atas langit. Kan kedua telang, jeng-jeng. Itu batal. Nampak? Itu dikira sengaja tu. Nah? Tapi kalau sengaja, tak sengaja, banyak batal kok. Tak sengaja, banyak. Nah? Dalam tayat akhir tu, dia tak sengaja, dia tengok sengat jagung dia sebelah, dia pun muat. Habis masuk. Barulah salam, batal juga. Itu walaupun tak sengaja. Nah? Soalan seterusnya. Bolehkah bacaan Al-Quran dipertandingkan seperti Akademi Al-Quran? Baik. Jadi gini, masalahnya kita nak tandingkan dengan tujuan nak menyedapkan suara. Sebenarnya tidaklah sepakat ulama menghalang ataupun mengatakan haram. Walaupun ada ulama yang mengatakan tak, tidak elok dan tidak baik dibuat pertandingan lagu-lagu seperti ini. Nah, tapi kita rekatkan atas peserta laki-laki lah, sepatutnya Akademi Quran ni lah. Akademi Quran sepatutnya laki-laki sahaja. Nah, jangan perempuan. Akademi tu ada perempuan tak? Ada perempuan tu tak setuju sangat lah. Nak melunak-lunakkan suara, nak bagi sedap, nak tunjukkan sedap. Walaupun niat tu ikhlas, tetapi yang mendengar adalah laki-laki. Wala tarba'na bil qawli. Tuhan kata dalam Quran yang dibaca tu juga. Akademi Quran pun Quran tu juga. Janganlah sekali-kali kamu kaum wanita nak mensedapkan suara-suara kamu di depan laki-laki, jangan. Jadi padang kalau nak buat, nak berbetulkan niat, tak memang dibenarkan kita nak tanding, bukan niat dapat hadiah, tapi nak menambahkan mutu bacaan kita dan ilmu kita dalam taranum, dalam qiraah. Tak ada masalah lah, ada ulama mengatakan harus. Nah, tapi sepadan dengan laki-laki saja, jangan orang perempuan. Soalan seterusnya. Apabila masuk masjid, cara menghormatinya sembahyang sunat tahiyat masjid. Bila kita masuk surau, boleh tak kita sembahyang sunat tahiyat masjid? Dan kan surau itu juga rumah Allah. Nah, baik. Jawabnya, masalah memang dibolehkan kita sembahyang tahiyat masjid jika masuk dalam surau dan musolla. Kerana ada dua pendapat ulama yang masyhur, maka apabila orang yang membina sesuatu tempat untuk sembahyang itu diniatkan masjid, maka masjid itu jadilah masjid, walaupun buat daripada plywood, walaupun kecil besar mana pun jadi masjid, walaupun tak diri jemaah, maka boleh kita tahiyat masjid dengan sepakat ulama. Adapun jika yang membina itu tuan punya tanah, tuan punya bangunan, tak niat buat masjid, niatnya surau saja, niatnya musalla, niatnya lain daripada itu, niat sepat sayang, bukan niat masjid, maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada satu golongan mengatakan dia tetap jadi masjid kerana tujuan buat sembahyang. Pendapat yang kedua mengatakan tak jadi masjid. Bila pendapat yang kedua ni, maka tidaklah jadi tahiyat masjid. Jadi kalau kita nak, kita boleh taklid pada pendapat yang mengatakan semua surau yang dibina untuk sembahyang juga adalah masjid, maka sah kita tahiyat masjid. Tak ada masalah. Benda ni benda khilaf. Betul atau tidak orang yang digelar tabligh mengatakan politik aku main, tapi aku main dalam hati. Boleh tak kita ikut ajaran seperti keluar 3 hari dan sebagainya? Baik. Dia kata ada satu golongan. Dia tak kata tabligh, tabligh. L-I-L. Tabligh. Tak tahu golongan mana. Jadi dia kata aku main dalam politik. Tapi aku main dalam hati. Jadi jawapan kita, politik ni orang tak main-main. Bukan main, ni masalah pentadbiran negara. Bukan main-main. Dah, maknanya kita wajib menyokong apa jua benda yang nak menyempurnakan kewajipan. Dah, jadi sempurnanya, maknanya sebuah negara yang berlandaskan hukum Islam dengan kita ramai-ramai memberi sokongan kepada golongan ataupun jemaah yang nak kepada Islam, maka itulah tasmimul faedah daripada kita. Kita kena tolong. Nah, bukan main. Tak mesti main. Main ada juga main. Tidak lillahi rabbil alamin. Tidak kerana Islam. Kerana yang lain. Tapi jenis main. Biasanya jenis main politik ni cari projek. Mungkin jangan main politik. Tidak juga mu. Nampak? Sebab sekarang ni dia orang nak dapat duit dengan politik. Ada juga. Sebab tu lah. Orang pun pukul locor. Politik kotor lah. Padahal politik Islam tu bersih. Faham tak? Yang Nabi ajar, para sahabat ajar, ulama ajar, cara berpolitik Islam ni mesti bersih. Jangan kita rasa semua politik adalah kotor. Politik ni adalah benda yang dilakukan oleh setengah daripada para Nabi kita. Kotor lagu mana? Jadi bentuknya jenis main politik ni, jenis main memang biasanya tujuan yang tidak baik. Bukan main. Kali ni yang nak projek, ni main politik. Tak anda politik, biarlah main juga. Masuk ahli, boleh wajib aku hebat lagi. Itu baru jenis main politik. Munak wajib ni? Munak wajib ni, mu beli kayu go. Baru pula kayu go. Tak, mu kena main go. Mu main go baru dekat dengan orang yang boleh beri projek. Betul sungguh. Kamal daripada kenalan kita, main golf. Dia tak main golf. Dulu masa kapung main bola matok. Tapi main golf lah ni. Dia kata, dah muak pun. Wah, minat kau bila pula muni jadi tegeru. Nah, dari projek kau. Dari projek sekian tak. Tak. Ha, si anggap udak-udak. Kata dah minat ni, tak gelok. Naik rupu kau. Nah, jadi pasal main kau. Pasal pun di pasal kau ramai-ramai ni, toko-toko keberat orang-orang yang mana boleh beli projek dan sebagainya. Nah, kalau duduk kita kopi tak ada lah projek tu. Projek cek-cek boleh lah. Bagi-bagi bagikan. Nah. Ha. Jadi jangan main politik. Kita hanya jadikan sebagai alat untuk cita-cita Islam. Itu saja. Islam tak dijadikan alat. Politik itu kita jadikan alat. Dah. Ha. Boleh tak orang yang... Lepas tu dia kata, boleh tak kita ikut ajarannya seperti keluar 3 hari dan sebagainya? Tak ada masalah. Kita nak keluar 3 hari ke? Tak. Dia kata buat 40 hari. Kita nak keluar. Tak ada masalah. Tapi yang wajib, kita jangan tinggal. Tak. Ha. Nafkah dan sebagainya. Buat mengikut tertib sebagai seorang dawi. Tak sebagai seorang da'i. Barulah dapat hasil yang... Ha, yang kita ha, apa benda kita hajati. Pakai keluar-keluar saja tak taruh masalah apa semua tak jadi juga. Nah, ha, mana keluar dah balik macam tu juga. Nah, dia betul. Maka mana-mana daripada jemaah Islam kalau ikut landasannya ialah kecomel belaka. Nah, ha. Boleh tak orang Islam batal yang batal orang yang batal Islamnya di Mekah buat haji. Kok mana pula ni? Dia kata politik-politik ah, agama-agama ah. Baik. Jadi gini, masalah ni Islam agama yang syumun. Jangan kita kata Islam suku, agama suku, politik tetap dalam suku. Kita kena sukukan. Jangan kata begitu. Sebab ini masalah benda ni boleh merosakkan akidah. Ini bukan perkataan pemimpin-pemimpin parti. Ini perkataan ulama-ulama. Dah. Islam segala-galanya. Politik, ekonomi, pentadbiran, negara, mahkamah, jabatan, tak ada terlepas daripada Islam. Nampak? Jadi, kalau kita kata tak kena buat suku-suku, jadi benda ni salah. Ajaran ni salah. Golongan Kristian yang mula mensuku, mensekularkan apa benda ni? Ajaran agama. Nah, ajaran mana benda hak kait dengan ibadat, kita ikut. Kita anjir, tapi bab tak berang. Bak apa semua kait dengan negara, harta negara, ekonomi dan sebagainya, kita ikut saja. Hal itu salah. Itu dipanggil sekuler. Wallahu a'lam.